Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahu nisanin ila yamidin. Ikhwat al-iman, majlis cahaya hati yang insyaAllah hati kita semua diberi cahaya oleh Allah. Senang subuh ini, fajar ini kita kajian isyraq di rumah Allah Masjid Az-Zikra. Yang bulan ini Alhamdulillah yang masuk Islam bule-bule dari Itali, dari Swedia, dari Jepang dan Norwegia. Jadi mu'alaf kita sudah 587. Alhamdulillah Ayanda Kiai Ruslan sebagai Dewan Syariah majelis kita. Senang sekali ayah ya, berbondong-bondong ya Allah. Kita akan mengkaji kali ini bersama Ustadz Rohadi ya, dengan judul Ikut Sertakan Allah di Setiap Waktu. Kita akan membaca surah Al-Baqarah ayat 152. Al-Baqarah ayat 152. Qari Santri Azikra Nanda Deni, silahkan sayang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuru li wa la takfurun. Sadaqallahul Azim. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Allahu Akbar. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Wa qul rabbi a'udhu bika min hamazatis syayatin. Wa a'udhu bika rabbi ayyahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Insyaallah pemirsa yang dirahmati Allah dan seluruh jamaah yang hadir hari ini insyaallah dirahmati pula oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini cukup singkat surah Al-Baqarah ayat 152, bahasanya sedikit dialihkan dari zikrullah, dari ikut sertakan Allah di setiap waktu. Ini mengingatkan pada kita sehari-hari, ternyata di antara kita yang mengaku muslim, muslimah, mukminin, mukminah, ataupun dia mengakui, dia mengakui adanya yang ketiga yaitu rukun ihsan, tetapi pada praktek sehari-hari dari yang kelas bawah sampai yang kelas atas itu jarang sekali kita melihat mereka mengikutsertakan Allah dalam kehidupannya sehari-hari, dimulai dari openingnya mereka sampai closingnya itu jarang sekali, endingnya pun jarang. Lupa mengingatkan, ingat kepada Allah. Contoh kecil, ketika bangun tidur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukuplah hamba Allah dikatakan orang yang mutakabbir, orang yang sombong kepada Allah, ketika bangun tidur dia melupakan Allah jalla jalalu sebagai khalik dia, yang menciptakan dia. Dia lupa bangun tidur itu Kalau bahasa sananya itu thank you my God. Terima kasih Allah. Bangun tidur begitu saja berlalu. Tidak mengucapkan doa yang begitu mustajab doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini opening dari kehidupan manusia, dimulai dari bangun tidurnya. Ketika bangun tidur saja sudah tidak mengingat Allah, bagaimana aktivitas berikutnya? Sudah barang tentu akan jauh dari rahmat dan pertolongan Allah Jalla Jalalu. Kalau bahasa abang saya, Ustaz Arifin Ilham, itu zikrullah. Tapi saya lebih condong kepada ikut sertakan Allah. Bangun tidur ikut sertakan Allah. Maka Allah akan menyertai kita. Sesuai dengan ayat yang dibacakan tadi oleh adik kita. Fadhkuruni, kata Allah, ingat aku, ikut sertakan aku. Azkuruku, maka aku akan ikut serta bersama aktivitas kalian selama 24 jam, bahkan lebih dari itu. Tapi sayang manusia yang bernama muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, banyak yang terlupa. Mungkin juga hadirin yang hari ini hadir, bisa jadi ada yang terlupa. Bangun tidur tadi tidak mengucapkan satu doa yang begitu mustajab. Kalau kita baca akan membias pada bentuk ejawantaan kita. Aplikasi kehidupan sehari-hari itu akan ke bawah doa ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih ya Allah, hari ini, detik ini masih kau berikan kesempatan hidup di bumimu untuk beraktivitas kembali, masih bertemu dengan orang-orang yang kami cintai, sahabat, kerabat, bahkan anak dan istri. Masih bisa menuntut ilmu, masih bisa belajar sampai detik ini. Ya Allah, kau tidak hidupkan kami, mungkin kami tidak bisa lagi bertemu dengan orang-orang yang kami cintai. Itu baru openingnya saja. Bangun tidur, lepas itu kita akan pergi menuju di mana kita akan membersihkan diri. Di situ pun kita kadang terlupa. Masuk ke kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika min khubuthi wal khaba'is. Kita kadang itu pun terlupa di situ. Padahal itu masalah kelihatannya kecil tapi besar ketika kita dimanapun beraktivitas selalu mengikutsertakan Allah, sehingga tidak ada kesempatan musuh-musuh Allah, adullah itu untuk serta dalam kehidupan kita, sehingga selalu terbimbing dalam tauhid rububiyah. Allah yang membimbing kita itu selalu diajarkan. Ingat, Allah yang membimbing kita. Kalau kita mau dibimbing oleh Allah, kita harus selalu connect dengan Allah. Ketika mandi pun kita terlupa, kita nikmat mandi dengan shower, dengan air, dengan sabun, dengan sampo dan seterusnya, wangi-wangian. Di situ pun kita kadang-kadang tidak mengikut sertakan Allah. Bahkan maaf saudara, ini 17 tahun ke atas, tadi ketika sebelum tidur itu kita mungkin melakukan hubungan badan dengan istri kita, itu pun kadang-kadang terlupa. Itu yang luar biasa nikmatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pun kadang-kadang terlupa. Bagaimana Allah bisa? Di situ sedang membuat satu formula, kalau bahasanya orang awam, membuat adonan. Spermatozoid dengan ovum bertemu di situ, kita akan membuat generasi-generasi penerus kita. Kita tidak ikut sertakan Allah, bagaimana anak kita bisa soleh dan soleha? Sementara kita tidak mau mengikut sertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu masih sifat-sifat yang paling rendah-rendah sekali. Belum sampai yang besar. Tadi pun ketika bersih badan, nawaitul ghusla dhofil hadatsil asghari sunnatalillahi ta'ala, kita pun lupa mengingat Allah ketika membersihkan badan kita. Keluar dari situ pun alhamdulillahillazi adzhaba 'anil adza wa 'afan, itu pun terlupa oleh kita. Belum lagi yang besar. Itu yang paling kecil dulu dari opening kehidupan kita. Sampai saya teringat satu masa, kenapa kebijakan dari para leader kita, mas'ul kita, pemimpin kita, dalam membuat sesuatu yang sifatnya berpengaruh besar pada negara dan bangsa ini, membuat satu undang-undang, tidak mengikutsertakan Allah, maka terjadilah ittiba'ul hawa. hawa nafsunya yang diperturutkan. Tidak melihat kepada referensi yang awal, yang dasar adalah Al-Quranul Karim. Inilah panduan membuat undang-undang yang ada di bumi Allah. Kalau kita mengaku Muslim, Muslimah, Mukmin, Mukminah, ini dikebelakangkan, dikedepankan adalah intelektualitasnya, sehingga Allah di situ tidak suka. Fazkuruni azkurkum, seru aku, panggil aku, azkurkum, aku akan ingat dan aku akan berserta kalian dalam setiap aktivitas kalian. Insya Allah hasil dari yang ditelurkan dalam membuat undang-undang sekalipun, insya Allah akan baik untuk dirinya, baik untuk seluruh umat manusia. Ini dari yang terkecil sampai yang paling tinggi pun sekarang, maka terjadi fenomena ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kalau kita melihat, tidak sepatutnya pemimpin mencontohkan yang buruk, tidak sepatutnya dihijab oleh nafsunya, dihijab oleh hubud dunianya, sehingga membuat yang harusnya jadi imam menjadi makmum, yang seharusnya makmum menjadi imam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Allahu Akbar, walillahil hamd, fadhkuruni azkurkum, washkuruli wala takfurun. Berzikirlah kalian kepadaku, aku pun berzikir pada kalian. Kalian ingat padaku, aku pun ingat kalian. Kalian menyebut namaku, aku pun menyebut nama kalian. Kalian membangga-banggakan namaku, aku pun membangga-banggakan nama kalian. Kalian menjaga hubungan denganku, aku pun menjaga hubungan dengan kalian. Kalian membela aku, aku pun membela kalian. Kalian menolongku, aku pun menolong kalian. Tanya berjawab, gayung bersambut. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran kebaikan dari hambanya yang senang berbuat baik. Selama berzikir, selama itu Allah berzikir pada kita. Dengarkan, Allah menjelaskan dalam hadis qudsi, ini sahih Bukhari Muslim. Ana ma'abdi zakarani wa taharakat bi syafatahu. Aku bersama hambaku yang hatinya ingat aku dan lisannya menyebut namaku. Hati dan lisan. Zikir lisan lebih afdal daripada tidak berzikir. Tapi zikir dalam hati lebih afdal daripada zikir lisan. Tetapi zikir hati disertai lisan lebih afdal daripada hati saja. Terjemahan dari kecintaannya kepada Allah, dari keimanannya kepada Allah, lisan berujar. Allahu Akbar. Takkala hambaku menyebut namaku pada dirinya. Al-A'raf 205, sebutlah Allah di hatimu tanpa kau keraskan. Zikirnya diam-diam, diam-diam zikir. Kalau terkejut baru dia terdengar menyebut nama Allah. Refleks, Allah, Allahu Akbar, Subhanallah. Ketika dia tendang masuk ke gol lawan, main futsal, alhamdulillah, refleks. Yang kemasukan gol, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ia menyebut nama Allah. Takkala hambaku menyebut namaku dalam dirinya, aku sebut namanya pada diriku. Takkala hambaku menyebut namaku di tengah halayak ramai, halaqah zikir, majlis zikir, ia bangga menyebut nama Allah, maka Allah akan banggakan ia di hadapan malaikat Allah. Jadi kalau dakwah lewat ANTP, lewat televisi, ini bukan ria-riaan. Sudah terlalu hebat maksiat. Arifin bangga menyebut nama Allah di negeri ini, ikhwahillah. Masuk ke relung-relung kabel-kabel dunia maya ini. Sembunyi-sembunyi juga bisa ujub. Terang-terangan bisa ria. Karena itu Allah tidak mempersoalkan mau terang-terangan, mau sembunyi-sembunyi, mau sendiri, mau bersama. Wa asirru qaulakum aw ijharu bihi innahu alimun bidhati sudur. Mau kau sirkan zikirmu, mau kau terangkan zikirmu, Allah tahu isi hatimu. Ana ma 'abdi dzakarni wa taharakat bi syafatahu. Selama hamba Allah itu berzikir kepada Allah, selama itu ia bersama Allah, bersama Allah, bersama ridhonya, bersama Allah, bersama rahmatnya, bersama Allah, bersama ampunannya, bersama Allah, bersama hidayah bimbingannya, bersama Allah, bersama berkahnya. Hamba yang selalu berzikir, ziyadatul khair, Allah tambah terus kebaikan kepadanya. Begitu Allah beri amanah, potensi dunia membuat ia semakin dekat dengan Allah. Kenapa? Karena ia selalu dibimbing oleh Allah. Makin kaya, makin dermawan, makin dekat ia dengan Allah. Makin tinggi jabatannya, makin amanah, makin dekat dengan jabatannya ia kepada Allah. Makin alim, makin takut kepada Allah, maka ilmunya membuat ia makin dekat dengan Allah. Makin terkenal dia, makin populer dia, popularitasnya membuat dia makin rendah hati. Maka rendah hati itulah membuat ia makin dekat dengan Allah. Karena ia selalu berzikir, ia menyertakan dirinya bersama Allah. Jazakumullah Ustaz Rohadi, nasihat antum luar biasa pagi ini. Waskur rabbaka wala tufarriqhu fa inna zikraka sultan bil qurab. Teruslah berzikir, karena zikirmu akan menjadi raja, sultan yang menaklukkan nafsumu tunduk patuh kepada Allah. Allahu Akbar, terima kasih anakku sayang Denny. Jangan lupa amal jariah ini, aduh subhanallah, ayam berat amat ini. Ya, ini karena zikir pada Allah maka jadi dermawan. Ingat akhirat, ingat kubur. Orang kalau ingat kematian dermawan. Karena enggak ada yang dibawa. Apa yang dibawa? Yang dibawa ini, amal ini. Ini kita tinggalkan, tapi kita bawa nanti. Silakan akhi yang ingin beramal jariah untuk pembangunan pesantren Az-Zikr Jabal Sinur, hubungi akhi Awaluddin 0856 90010. 0856 90010. Ya Allah berkahi semua yang beramal jariah. Maafkan karena terbatas waktu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.